Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu fi ni'matin 'azimah, bahwasanya kita berada di dalam sebuah nikmat yang besar, yang mana nikmat tersebut, nikmat yang besar tersebut tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa nikmat yang besar tersebut dirasakan kelezatannya kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat al-hudur wal-julus fi majalisil ilm, nikmat untuk bisa duduk hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang dibacakan dan dibahas di dalamnya kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ketenangan yang dirasakan oleh talabatul ilm, para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ketenangan yang hakiki, at-tumaninah al-haqiqiyah, yang tidak bisa dirasakan oleh selain mereka, selain orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mencari ketenangan di luar sana dengan perkara-perkara yang dimubahkan, mencari ketenangan dengan al-ma'kulat wal-mashrubat, mencari ketenangan dengan makanan-makanan dan minuman-minuman, mencari ketenangan dengan harta benda. Mereka menyangka bahwasanya ketenangan at-tuma'ninah itu bisa diraih dengan harta benda yang melimpah. Di sana ada yang menyangka bahwasanya ketenangan itu bisa diraih dengan rumah-rumah yang bagus dan nyaman, dengan kendaraan-kendaraan yang mewah dan nyaman. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas di dalam Al-Quran menyatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, akan menjadi tenang hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala khaliquna wa mudabbiruna, zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menggenggam segala urusan kita, yang mengkhabarkan demikian ini, yang memberitakan demikian ini, bahasanya hati manusia tidak akan bisa tenang sampai kapanpun, kecuali dengan zikrullah. Kecuali dengan menyibukkan hati tersebut dengan zikrullah. Dengan mengingat Allah. Mahabbatullah. Mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat syariatnya, menjalankannya, dan mengingat-ingat as-sawab, pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Hanya dengan itulah hati manusia bisa merasakan at-tuma'nina, ketenangan. Walhamdulillah, kita telah diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa mengenal sunnah. Ini adalah nikmat yang besar. Berapa banyak orang di luar sana yang masih terhalang dari nikmat mengenal sunnah ini. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga nikmat ini dengan menjalankan berbagai macam ketaatan yang telah Allah syariatkan kepada kita. Dan hendaknya kita berhati-hati dari al-ma'asi. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah bait syair, in kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau berada dalam sebuah kenikmatan, far'aha, maka jagalah nikmat tersebut. Innal ma'asiyatu zilun ni'am. Sesungguhnya berbagai macam kenikmatan itulah yang akan melenyapkan nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita berhati-hati benar-benar menjaga nikmat ini, nikmat sunnah, nikmat mengenal al-manhajus salaf, dengan kita menyibukkan diri kita dengan al-ilmu nafi', ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Begitu juga dengan kita menyibukkan diri dengan majalisul ilm, kita terbebas, terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah seorang bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya jika dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin seorang hamba bisa merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam hidupnya, berapapun harta yang dia miliki, sebagus apapun rumah yang dia punyai, senyaman apapun kendaraan yang dia miliki, berapapun jumlah harta yang dia telah kumpulkan, tidak akan bisa memberikan ketenangan dalam hatinya jika dia masih terancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihindari seorang hamba kecuali dengan zikrullah. Kecuali dengan zikrullah wa ta'allum. Mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Semuanya terlaknat. Illa zikrullah. Dan makna la'anat itu adalah at-tard min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bagaimana mungkin seorang hamba bisa merasakan ketenangan dalam hatinya, dalam hidupnya, jika dia dijauhkan dari rahmat Allah? Maka jawabannya tidak mungkin. Dan la'anat Allah baru bisa dihindari seorang hamba jika dia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat seluruhnya, illa zikrullah, kecuali zikrullah, wa man walah, dan segala apa yang mengikutinya, itu dari berbagai macam ketaatan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Wa 'alimun wa muta'allimun, kata Rasulullah. Dan juga yang diperkecualikan dari laknat Allah adalah 'alim, seorang yang berilmu tentang Allah dan syariatnya. Wa muta'allimun, dan orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita menghadiri majalisul ilm, kita bersemangat mencatat ilmu yang disampaikan dalam kajian-kajian ilmiah yang kita hadiri, kita berharap itu semua menjadi sebab datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dan menghindarkan diri kita dari ancaman la'anat Allah wa na'udzubillahi min dhalik. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Wallahu a'lam, apakah kita sudah lewati pembahasan hadis Itban atau Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Sampai mana pembahasan kita? Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sudah kita baca syarahnya? Syarahnya? Sudah selesai semua? Taib. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, tafadhal, bagi barang siapa yang ingin setoran matan hadis, falyatafadhal. Hadis Itban, kemarin sudah setoran? Walahuma fi hadithi idban, fa inna Allah harram ala nari man qala la ilaha illallah yabdaghi bidhalika wajha Allah. Sudah ada yang story ini? Sudah? Yang hadis idban sudah ya? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-hadil amin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif Shaykhul Islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, walittirmidhi wahassanahu an Anas, an Anasin radiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul, qala Allah ta'ala, ya abna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau menghasankannya, itu beliau menghasankan hadis ini, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Jadi ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan firman Allah. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, jika seandainya engkau bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa denganku, bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, لأتيتك بقرابها مغفرة. Niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad fi musnadih rahimahumullahu jami'an. Di sini terdapat keutamaan tauhid. Keutamaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Maka keutamanya adalah dijanjikan dengan maghfirah, ampunan atas seluruh dosa-dosanya sebesar apapun dosa-dosa tersebut. Walaupun jumlah dosanya sepenuh bumi, sangat banyak dosanya. Tapi jika dia meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka Allah janjikan baginya ampunan bagi dosa-dosanya. Kita baca syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, Anasun huwa Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas. Beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadar al-Ansari dari kaum Ansar, al-Khazraji dari kabilah Khazraj. Karena kaum Ansar ada dua kabilah besar, Khazraj dan Aus. Maka Anas bin Malik ini dari kabilah Khazraj. Khadimu Rasulillah, ini ma'ruf. Beliau dikenal sebagai khadimu Rasulillah, yaitu pembantunya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah kemuliaan, keutamaan bagi beliau. Khadamahu ashra sinin. Beliau Anas bin Malik membantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa untuk beliau, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam al-jannah. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau dikabulkan dan kondisi sahabat Anas bin Malik sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau diberikan kelapangan dan keluasan rizki dan juga diberikan keturunan yang banyak. Karena sebab barokah doa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mata sanah isnatain wa tis'in wa qila sanah thalathah wa tis'in ba'dal hijrah ala sahibiha afdalus salati wassalam wa qad jawazal mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 92 dan ada yang mengatakan 93 hijriah. Dan usia beliau ketika meninggal dunia lebih dari 100 tahun. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala syarih hafidhahullah wa li tirmidhi wa hassanahu. Ay warawat tirmidhi fi sunanihi al-hadith al-madhkura wa hassana isnadahu. Maksud dari ucapan muallif wa li tirmidhi wa hassanahu, maknanya adalah yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya dan menghasankan sanadnya. Al-Imam At-Tirmidzi menghukumi sanad hadis ini dengan hasan. Dan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala syarih hafizahullah, Qurab bidammil qaf wa qila bikasriha, bisa dibaca dengan qaf yang didommah, Qurab. Bisa juga dibaca dengan dikasrah qafnya. qirab. Ya, jadi boleh dua-duanya. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, atau bisa dibaca dengan lau ataitani biqirabil ardi khataya. Boleh dua-duanya. Tapi dijelaskan oleh syarih di sini, waddam ashar, dengan didomahkan qafnya, ini lebih masyhur di kalangan ahlul lughah. Wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha, makna qurab adalah mil', itu penuh. Sehingga ketika diidofahkan kepada ard, biqurabil ardi, maknanya adalah bimil'il ardi, sepenuh bumi. Aw ma yuqaribu mil'aha, atau yang mendekati sepenuh bumi. Ya. Ini makna qurab. Thumma laqitani la tushriku bi syai'an. Ay thumma mitta hala kaunika saliman min asyirki. Kemudian, ya, ini masih menjelaskan lafaz hadis firman Allah, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau mendatangiku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maksudnya adalah ai tsumma mitta hala kaunika saliman minasyirik, kemudian engkau meninggal dunia dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Wa hadha syartun fil wa'di bi husulil maghfirati. Ini adalah syarat bagi janji Allah ini. Itu janji untuk apa? Untuk memberikan maghfirah. Untuk memberikan ampunan. Syaratnya apa? Syaratnya meninggal dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Sehingga mafhumnya, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka janji Allah juga tidak akan terwujud. Jadi barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka janji Allah ini sudah gugur. Tidak akan bisa diraih. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maghfiratan al-ghafr lughatan as-sitr. Secara bahasa, maknanya maghfirah itu bermakna sitr, yaitu penutupan. Ya, sitr itu penutup atau penghalang. Wa syar'an tajawuzullahi an khotaya wa dzunubi ibadihi. Adapun secara syar'i, maknanya adalah tajawuzullahi, ampunan Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Tapi secara syar'i juga makna maghfirah lughatan, secara bahasa juga ada efeknya, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, ketika Allah yaghfiru li'ibadihi, itu maknanya juga Allah akan menutupi dosanya. Ketika seorang hamba berbuat dosa dan kemudian Allah mengampuninya, memberikan kepada dia maghfirah, maka juga mengandung makna apa? Allah menutupi dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dia lakukan tidak dibongkar di hadapan manusia. Ini juga makna maghfirah. Qala asy-syarih hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini. Yukhbirun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Rabbihi azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang Rabbnya azza wa jalla bahwasanya Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah mengajak bicara hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka tentang luasnya keutamaannya, warahmatihi, dan luasnya rahmatnya, wa annahu yaghfiru dzunuba mahma katsurat ma damat duna syirki, dan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun selama di bawah kesyirikan, selama bukan dosa syirik. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama bukan dosa syirik, maka Allah akan mengampuninya. Wa hadzal haditsu mithlu qawlihi ta'ala, dan di sini maknanya semisal dengan makna yang terkandung di dalam ayat firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Walaupun dosanya syiriknya syirik kecil, ya. Tapi kalau sudah termasuk syirik, maka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan dalil nas ayat ini. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan nama syirkul asghar, syirik kecil. Kecil aja kok, ya. Jangan seperti itu. Walaupun dia syirik kecil, tetap lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa-dosa besar yang lain yang bukan syirik. Karena asyirik akbarul kabair. Syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, walaupun namanya syirik kecil. Ya. Dan tidak akan Allah ampuni. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala munasabatul hadith lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab apa? Fadlu tauhid wa mayugaffiru minal dhunub. Anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dhunuba mahma kathurat. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil tentang besarnya atau banyaknya pahala tauhid, dan bahwasanya tauhid itu akan menggugurkan dosa-dosa sebanyak apapun. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faedatul ula, fadlu tauhidi wa kathratu thawabihi, keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid. Al-faedatul thaniyah, si'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi, luasnya keutamaan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah dan ampunan Allah, maha luas. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, wallahu wasi', Allah itu maha luas. Itu maha luas keutamaannya, kebaikannya, rahmatnya dan ampunannya. Al-faidatul thalithah, faidah yang ketiga, ar-raddu alal khawarij alladhina yukaffiruna murtakibal kabiratil lati hiya dunas syirki. Bantahan terhadap kaum khawarij. Jadi di sini juga mengandung bantahan terhadap kaum khawarij, kaum teroris, yang mana mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi mereka, yang mana orang-orang khawarij yukaffiruna murtakibal kabirah, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar yang di bawah syirik. Padahal dalam hadis ini jelas disebutkan Allah akan mengampuni dosa apapun, sebesar apapun dosa itu, selama bukan kesyirikan. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bijalalihi. Penetapan al-kalam, sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah azza wa jalla, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Ya, jelas di sini disebutkan bahwasanya Allah berbicara. Qala Allahu ta'ala, Allah berbicara, ya bena Adam, wahai anak Adam, dan seterusnya. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah, anna kalamullah, bahwasanya kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, terdiri dari huruf was-saut, terdiri dari suara dan huruf-huruf. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat al-kalam, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan hari Rabu, yaitu kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, sudah kita bahas berkali-kali terkait dengan akidah ini. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah, menetapkan bahwasanya ucapan dan firman Allah terdiri dari suara. Allah berbicara dengan suara. Tentunya suara Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah sama sekali tidak serupa dengan suara makhluk. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, bayanun li ma'na la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi. Dan bahwasanya tauhid, makna la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan sedikitnya maupun banyaknya. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lisan saja. Itu percuma orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah sampai ratusan kali, ribuan kali bahkan, tapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Percuma. Ya. Karena seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah itu baru bisa bermanfaat ketika dia memahami makna la ilaha illallah. Itu meninggalkan kesyirikan pada ibadah. Itu tidak beribadah kepada selain Allah. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jazai, penetapan adanya al-ba'ts, hari kebangkitan, wal hisabi, hari perhitungan amalan, wal jazai, dan hari pembalasan amalan. Naam. Sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita akhiri majelis ini, untuk melengkapi faedah terkait dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, Darraj bin Sam'an Abu Samah, tapi maknanya benar, ya, maknanya sahih sebagaimana dikuatkan di dalam ayat-ayat dan hadis. Di antara hadis yang menunjukkan tentang sahihnya, benarnya makna yang terdapat dalam hadis ini adalah hadisul bitaqah. Hadis al-bitaqah yang dikenal para ulama dengan sebutan atau istilah hadisul bitaqah, hadis kartu. Ya. Karena al-bitaqah dalam bahasa Arab maknanya kartu. Kita simak bagaimana hadis tersebut. Wa fi hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'an, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikisahkan di hari kiamat nanti, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, akan dipanggil dengan keras di hadapan banyak makhluk di hari kiamat nanti, seorang pria dari umatku. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka dibentangkan baginya 99 catatan amalan. Jadi dipanggil di hadapan manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu, dipanggil orang tersebut dengan suara yang keras. Kemudian dibentangkan di hadapannya 99 catatan amalannya. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap satu catatan amalan itu besarnya sepanjang mata memandang. Jadi ada 99 catatan amalannya. Satu catatan amalan, satu buku catatan amalan itu besarnya seluas mata memandang. Sangat besar dan sangat banyak apa yang dicatat di dalam catatan amalan tersebut. Tsumma yuqalu atunkiru min hadza syai'an? Kemudian dikatakan kepada pria tersebut, apakah engkau mengingkari sesuatu yang ada di dalam catatan amalan ini? Fayaqul, maka pria tersebut menjawab, la ya rabbi, tidak wahai Rabbku. Ya. Fayuqalu alaka udhrun aw hasanah? Maka ditanyakan kepada pria tersebut, apakah engkau memiliki udhur? Ataukah engkau memiliki kebaikan? Fayahabur rajulu wa yaqu fayaqulu la. Maka si pria tadi takut. Orang tersebut takut dan mengatakan, la, aku tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Karena dia mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan semasa di dunia. Terlalu banyak dosa yang telah dia kerjakan. Sampai dia tidak mengingat satu kebaikan pun yang pernah dia amalkan. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tersebut, bala, innalaka indaka hasanatan. Bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innahu la zulma alaika, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu. Fayukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan baginya satu kartu kecil. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kartu kecil tersebut terdapat tulisan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu amalan syahadat, amalan tauhidnya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat, wahai Rabbku, apa artinya satu kartu kecil ini jika dibandingkan dengan banyaknya catatan kejelekanku? Fayuqal, innaka la tudlam. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashat as-sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Maka ditimbanglah catatan amalan tersebut. Di satu sisi 99 catatan kejelekan, dan di satu sisi timbangan satu kartu kecil yang berisi syahadat tadi, kalimat syahadat. Maka fatashat as-sijillat. Maka akhirnya sijillat yang 99 tadi akhirnya terbang, ya. Karena sangat ringannya, wa thaqulatil bitaqah, dan satu kartu kecil yang berisi kalimat tauhid tadi menjadi berat, lebih berat dibandingkan 99 catatan amalan kejelekan tersebut, ya. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Asyahid ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat keutamaan apa? Tauhid. Terdapat keutamaan tauhid. Dan tentunya keutamaan yang seperti ini tidak bisa didapatkan hanya dengan ucapan saja, tapi dibarengi dengan amalan qalbu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itban. Ya. Jadi ketika kita memahami hadis-hadis Rasulullah ini harus, ya, harus berkesinambungan, harus saling terkait antara satu dengan yang lain. Hadis keutamaan kalimat la ilaha illallah harus dipahami dengan hadis yang lain, contohnya hadis itban. Bagaimana lafadznya? Ya. Bagaimana lafadznya? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Jadi ada syaratnya. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan kalimat tersebut, ya, yaitu ucapan lisan yang disertai dengan amalan qalbu. Tidak hanya ucapan lisan yang tanpa arti, tapi harus disertai dengan amalan qalbu. Itulah yang menjadikan berat atau tidaknya ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan seorang hamba, tergantung pada amalan yang ada di dalam qalbunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan Sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.